Yang sebelumnya kita telah belajar yaitu tentang mubtada dan khobar. Apa hubungan antara nawasif dengan mubtada wal khobar? Nawasif artinya apa? Menghapus. Yaitu menghapus hukum mubtada wal khobar. Sehingga mubtada itu menjadi isim kana dan khobar itu menjadi khobar kana. Dalam pembahasannya inna itu nawasif menghapus, sehingga mubtada itu menjadi isim inna dan khobar menjadi khobar inna. Kalau dimasukkan oleh laisa, jumlah mubtada khabar dimasukkan oleh laisa, maka mubtada itu menjadi isimnya laisa dan khabar mubtada menjadi khabarnya laisa. Kalau dimasuki oleh dhanna wa khawatuha, maka mubtada itu menjadi maf'ul bi pertama, kemudian khabar menjadi maf'ul bi yang kedua. Ini nawasif itu apa? Yang menghapus hukum mubtada wal khabar. Nah, tentunya harus paham dulu apa itu mubtada, apa itu khabar. Kalau paham mubtada wal khabar, kemudian membahas nawasif, insyaallah nyambung. Kalau mubtada khabarnya belum paham, kemudian membahas nawasif enggak nyambung. Harus paham terlebih dahulu. Ya. Bagi yang tertinggal mungkin bisa tanya ke temannya. Ya, pelajaran-pelajaran yang dahulu yang sudah pernah kita sampaikan mungkin bisa ditanyakan ke temannya. Minta untuk dibacakan dari pertama. Mubtada itu apa? Mubtada itu adalah isim yang marfu yang kosong dari amil lafdiyah. Amil lafdiyah itu apa? Yaitu nawasif ini. Kosong dari amil lafdiyah, yaitu kosong dari nawasif. Atau dikatakan mubtada itu adalah isim marfu yang mengawali jumlah, yang mengawali perkataan. Dan khabar itu adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada'nya sebagai penjelas bagi mubtada'nya. Ya, khabar itu ada dua, yaitu khabar apa? Najwa? Bukan, khabar. Ya, kalau zahir mudmar itu mubtada. Mubtada ada yang zahir, ada yang mudmar. Zahir Muhammadun Ghaniyun misalnya. Kalau mudmar contohnya huwa ghaniyun, ya, hum muslimuna, ya, itu mudmar. Kalau khabar ada berapa? Ada dua, yaitu apa? Najwa? Mufrad dan ghairu mufrad. Ya, mufrad dan ghairu mufrad. Ya, mufrad itu apa? Halo? Mufrad itu apa? Yang bukan apa? Yang jumlah dan bukan? Ya, bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah, itu namanya mufrad. Bukan mufrad artinya yang bukan musanna atau jamak, bukan itu. Bukan mufrad di sini artinya satu tunggal, bukan. Tapi khabar mufrad artinya yang bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Arti dalam bab khabar ya beda pembahasannya dalam bab adat bilangan. Nanti ada istilah lain lagi, munada mufrad. Ada lagi, apa itu munada mufrad? munada mufrad yang bukan mudhaf dan bukan syabih bin mudhaf. Itu nanti ada pembahasannya. Yang jelas mufrad di sini adalah bukan jumlah dan bukan simbol jumlah. Sehingga khobar yang kedua yaitu khair mufrad. Sehingga pengertian khair mufrad itu apa? Memang berarti kebalikannya. Berarti apa? Khair mufrad itu iya, khobar khair mufrad yaitu apa? Jumlah dan simbol jumlah. Jumlah dan subhul jumlah. Kemudian khobar berupa jumlah. Khobar berupa jumlah itu ada berapa? Ya, Muhammad. Ada dua. Itu apa? Khobar jumlah itu ada dua. Jumlah apa dan jumlah apa? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Nah. Maafkan dilewati juga ya, Mas Adam ya. Ya. Kemudian khabar syibhul jumlah itu apa hari? Syibhul jumlah itu apa? Kemana? Ya, jar, majrur, wa dzarf. Sebutkan contoh mubtada khobar yang khobarnya itu mufrad. Zaidun qa'imun. Qa'imun khobar mufrad. Sebutkan jumlah mubtada khobar yang khobarnya adalah jumlah ismiyah. Allah Allah Imam. Tidak apa-apa, lihat, cari-cari. Zaidun abuhu qa'imun. Santai. Sebutkan khobar jumlah ismiyah yang khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Apa? Tidak dengar. Koma abu Zaidun koma abu. Sebutkan jumlah ismiyah yang khabarnya adalah jar majrur. Zaidun fitari. Sebutkan khabar berupa syibhul jumlah yaitu dzarf. Muhammadun indaka. Nah, kalau sudah paham tentang mubtada khabar kita masuk ya. Bahasan nawasikh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babul awamil dakhilati 'ala al-mubtada wal khabar. Bab amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Wa hiya dan dia salah satu asya'a ada tiga macam, ada tiga hal. Asyai artinya sesuatu, ada tiga sesuatu, jadi tiga macam, tiga hal. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, wa dhanantu wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya kana. Maksudnya saudara-saudaranya kana itu apa? Yaitu lafaz lain yang beramal seperti amalannya kana. Dan nanti akan ada rinciannya. Apa saja saudara-saudara kana yaitu fi'il-fi'il yang beramal seperti amalnya kana. Dan inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya ya, inna beserta saudara-saudaranya yaitu huruf apa saja yang dia itu beramal seperti amalnya inna. Donantu wa akhwatuha, dan donantu dan saudara-saudaranya donantu yaitu fi'il yang apa saja yang beramal dengan amalannya dhanantu. Kita lihat syarahnya. Al-mubtada'u wal-khabaru marfu'ani. Mubtada' dan khabar keduanya marfu'. Walakin akan tetapi qad yadkhulu alaihi ma amilun lafdhiyun. Akan tetapi kadang-kadang masuk alaihi ma terhadap mubtada wal khabar amilun lafdhi, amil yang lafdhi, amil sebagai fa'il dari yadkhulu. Kadang-kadang masuk pada keduanya amil lafdhi fayughayyiru. Yughayyiru fa'il huwa kembali pada amilun, maka amil tersebut merubah. Wayan syafu, dan amal tersebut menghapus hukmahuma as-sabiqah, hukum keduanya, yaitu hukum mubtada wal khabar as-sabiqah yang sebelumnya, yang telah lalu, hukum keduanya yang telah lalu. Ya, yaitu mubtada marfu'nya dengan apa? Bil ibtida, karena permulaan. Khabar hukumnya apa? Sebelum menjadi isimnya kana dan khabarnya kana. Ya, khabar hukum sebelumnya adalah marfu bil mubtada, marfu'nya itu dengan sebab mubtada, amalnya adalah mubtada. Ya, tetapi tatkala masuk pada yang amil lafzi, amil lafzi ini apa? Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, wa banantu wa akhwatuha. Maka amil ini merubah dan menghapus hukum mubtada wal khabar yang sebelumnya, yang telah lalu. Dan masing-masing dari kana, inna, dhanna memiliki amalan sendiri-sendiri, dan nanti akan ada rinciannya. Wa tusamma hadhil awamila bin nawasikhi, dan dinamakanlah amil-amil ini, amil-amil apa di sini, yaitu kana wa khwatuha, inna wa khwatuha, dhanantu wa khwatuha. Amil-amil ini dinamakan bin nawasikh, dinamakan nawasikh, penghapus-penghapus. Wan nawasifu, dan nawasif, pembahasan secara lugah ya, secara bahasa nawasif itu apa artinya. Secara bahasa dia kembali pada nawasif, jam'u nasifin, jamak dari nasif, jam'u nasifin, jamaknya nasif, nasifin itu mufrad, jamaknya adalah apa? An-Nawasif. Ya, Nasif itu isma apa? Bukan isma? Isim maf'ul apa? Isim apa? Isim apa? Isim masdar apa? Isim masdar. Masdar? Atau apa? Isim fa'il. Ya, sufail nasif yang menghapus, diberi makna pelaku yang menghapus. Kalau nasif penghapusan, mansukh yang dihapus, disesuaikan dengan perubahan i'rabnya, perubahan apa? Sarafnya. Jam'u nasikhin, nawasif itu jamak dari nasif. Wan nasikhu, dan penghapusan fil lughati, di dalam bahasa, bahasa Arab, lahu ma'amin, dia memiliki makna-makna. Ha itu kembali pada nasf, lahu yaitu lin nasfi ma'amin. Nasf itu memiliki, lam menunjukkan milik, memiliki ma'amin, makna-makna. Minha, minha ha kembali pada apa? Apa apa? Minha, minha, kembali pada apa? Minha diantaranya adalah ha, ma'anin. Ya, ma'anin. Ma'anin itu jamak ghairu aqil, dihukumi mu'annas, mufrad. Minha diantara makna-makna tersebut, enggak cocok, minal lughah, enggak cocok. Minha yaitu minal ma'ani, min ma'anin, diantara makna-makna nasakh itu adalah al-izalah. Al-izalah, izalah artinya menghapus. Azala yuzilu, menghapus. Izalatan. Yukalu dikatakan, yaitu dikatakan dalam perkataan orang Arab, nasakhatis syamsu dhillah, ila azalathu, Arab mengatakan nasyakhati syamsu dhillah. Syams itu telah menasyakh dhillah, bayangan. Apa maksudnya nasyakhat itu? Bila azalathu, yaitu apabila azalat, azalat falyuhya kembali pada syams, apabila matahari itu menghapuskan, menghapusnya. Apabila matahari tersebut menghapusnya, menghapus bayangan. Wa fil istilah, dan di dalam istilah, istilah apa? Istilah ahli nahwu. Jadi ada di sana makna lughah secara bahasa, dan ada makna secara istilah. Kalau secara istilah, maka kita kembalikan kepada pembahasannya. Pembahasannya apa? Nahwu, ya istilahnya ahli nahwu. Kalau yang dibahas adalah ilmu hadis, yaitu istilah menurut ahli hadis. Kalau membahas masalah fikih, maka istilah menurut fuqaha. Membahasnya syaraf, ya menurut ahli syaraf. Tafsir, tafsir. Nah, kita membahas nahwu wa fil istilah, dan di dalam istilah, yaitu istilahnya ahli nahwu, an-nasf, artinya adalah izalatu hukmil mubtada'i wal khabari, adalah menghapus hukum mubtada wal khabar. Itu makna nasakh, menghapus hukum mubtada wal khabar. Maka dari sini, dari pemahaman secara lafzi dan istilahi, maka di sini kita paham apa yang dimaksud dengan nawasikh. Nawasikh itu apa? Yang menghapuskan hukum mubtada wal khabar. Hukumnya mubtada apa? Marfu'un bil ibtida', marfu' dengan sebab ibtida', permulaan. Amilnya adalah apa? Al-ibtida', amil maknawi, permulaan. Khabar marfu'nya dengan apa? Bil mubtada', marfu'un bil mubtada', marfu' dengan sebab mubtada', amilnya adalah mubtada'. Kalau kemasukan nawasif tidak lagi dikatakan marfu'un bil ibtida', akan tapi kalau kemasukan kana, jadi isimnya kana. Khabar menjadi khabarnya kana. Masuk laisa, yang menjadi isimnya laisa. Khabar menjadi khabarnya laisa. Masukkan inna, mubtada itu berubah menjadi isimnya inna. Dan khabar mubtada berubah menjadi khabar inna. Masukkan dhanna, maka mubtadanya itu menjadi apa? Maf'ul bi yang awal pertama, kemudian khabar menjadi maf'ul bi yang kedua. Jelas ya. Wa anwa'uha, anwa'uha ia salah satu anwa'in. Anwa'uha, anwa'u apa Pak Imam? Anwa'uha, ha, apa ha? Nawasikh, anwa'un nawasikh. Hiya, hiya daripada apa Pak Imam? Anwa', santu. Anwa' itu mufrad ghairu aqil, hiya. Macam-macam nawasikh, dia adalah salah satu anwa'in. Dia adalah tiga macam. Dia ada tiga macam. Yang pertama, ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Apa yang merafakkan mubtada' dan menasabkan khabar. Merafakkan mubtada' dan menasabkan khabar. Wahia, dan dia adalah kana, wa akhwatuha, adalah kana dan saudara-saudaranya. Yang merafakkan mubtada' dan menasabkan khabar. Yang asalnya mubtada' marfu', ya, kemudian berubah menjadi marfu isim kana. Yang asalnya adalah khabar marfu dengan sebab mubtada, maka berubah menjadi khabar mansub sebagai isim sebagai khabarnya kana. Wa hiya kana wa khawatuha wa kulluha dan seluruhnya. Ya, wa kulluha dan seluruhnya af'alun, adalah fi'il. Ya, wa kulluha, ha, yaitu kana wa akhwatuha, af'alun adalah fi'il, fi'il. Wa yusammal awwalu min ma'mulai kana ismuha wa ismaha. Isam al-awwalu, dan yang pertama dinamakan Yang pertama min ma'mulai kana, dari dua ma'mulnya kana. Ma'mul itu apa? Yang dikenai amal, yang dikenai perbuatan, yang dikenai amalannya kana. Ya. Apa yang dikenai dua, yang dikenai kana, yang dikenai amalannya kana, yaitu mubtada dan khobar, itu ma'mulnya, keduanya adalah ma'mulnya kana, yaitu isim kana dan khobar kana. Ya. Dinamakanlah yang pertama dari apa? Yang pertama dari dua ma'mulnya kana, dinamakan ismaha, dinamakan isimnya kana. Ya, dinamakan ismaha. Ya, isma dibaca mansub karena maf'ul bih dari samma. Samma al-awwalu, al-awwalu sebagai naibul fa'il, dari samma, ismaha, isma sebagai maf'ul bih. Ya, dari samma. يسمى الأول من مأمولي كان اسمها ويسمى الثاني dan dinamakanlah yang kedua khabaroha, adalah khabarnya kana. Ya. Yang kedua yaitu apa? Khabar mubtada, dinamakan khabar kana. Yang pertama apa? Yaitu khabar, yang kedua, yang pertama adalah mubtada. Mubtada itu dinamakan isim kana. Dan yang kedua yaitu khabar mubtada dinamakan khabar kana. Misalnya contohnya adalah Zaidun kana Zaidun nasyitan. Asalnya Zaidun nasyitun. Zaid adalah orang yang semangat. Ya. Kana Zaidun nasyitan. Kana Zaidun nasyitan. Zaid adalah orang yang semangat. Kemudian yang kedua adalah ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabar, apa yang menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar, wa hiya inna wa akhwatuha, dan dia ya, adalah inna dan saudara-saudaranya inna. Waya hurufun, dan dia yaitu inna wa akhwatuha adalah huruf, adalah huruf. Wa yusammal awwalu min ma'mulai inna wa min ma'mulai inna ismaha, dan dinamakanlah yang pertama dari dua ma'mulnya inna, yaitu mubtada dan khobar, kemudian memasukkan inna, maka mubtada khabar itu menjadi ma'mulnya yang dikenai pekerjaan, dikenai perbuatannya inna, amalannya inna. Maka dari dua ma'mul tersebut dinamakanlah yang pertama itu apa? Ismaha, isimnya inna. Biasanya mubtada menjadi isimnya inna. Wa yusamma tsani, dan dinamakanlah yang kedua khabaroha, yaitu khabarnya inna. Ya, mislu contohnya adalah inna Zaidan nasyitun. Asalnya Zaidun nasyitun. Kalau kemasukan kana, kana Zaidun nasyitan. Kalau kemasukan inna, kebalikannya, inna Zaidan nasyitun. Sebenarnya Zaid adalah orang yang yang bersemangat. Ya. Kemudian yang ketiga, mayam sibul mubtada awal khabar, apa yang menasabkan mubtada wal khabar, wahia dan dia, adalah dhanna wa akhwatuha, dhanna dan saudara-saudaranya dhanna, wahia af'alun, dan dia, dia siapa? Dhanna wa akhwatuha, af'alun adalah fi'il, fi'il, semuanya fi'il. Wa yusammal awwalu minna mulai dhanna, dan dinamakanlah yang pertama dari dua ma'mulnya dhanna. Dhanna beramal terhadap dua ma'mulnya yaitu mubtada wal khabar. Maka yang pertama mubtada itu dinamakan maf'ulan awalan, dinamakan maf'ul yang pertama. Ya, padahal. Ya. Wa insammal awwalu min ma'mulai dhanna wa akhwatiha, dinamakan yang pertama dari dua ma'mulnya dhanna dan saudara-saudaranya dhanna, dinamakan yang pertama tersebut maf'ulan awalan, maf'ul yang pertama. Wasani, dan yang kedua itu dinamakan ma'mulan sanian, maf'ulan sanian, maf'ul bih yang kedua. Misalnya contohnya zanantu zaidan nasyitan, zanantu aku menduga, aku menyangka Zaid adalah orang yang semangat, orang yang bersemangat. Jelas ya? Ada iskal? Di situ ada ini kesimpulan diagram. Nawasif ada tiga, yaitu kana wafwatuha, dan inna wafwatuha, dan donna wafwatuha. Kana wafwatuha amalannya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabara, nahwu kana zaidun nasyitan. Dan inna wafwatuha amalnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, nahwu inna zaidan nasyitun. Dan danna wafwatuha amalnya adalah tansibul isma wal khabara, tansibul isma wal khabara, ya, menasabkan isim dan khabar, isim ini menjadi maf'ul bi awal dan khabar itu menjadi maf'ul bi yang kedua. Nahwu contohnya adalah zanantu zaidan nasyitan. Semuanya asalnya zaidun nasyitun. Kalau kemasukan kana, kana zaidun nasyitan. Kalau kemasukan inna, inna zaidan nasyitan. Kalau kemasukan danna, danantu zaidan nasyitan. Jelas ya? Awalan yang pertama, kana wafwatuha, kana dan saudara-saudaranya kana. Qala al-musannif rahimahullah, fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Adapun kana dan saudara-saudaranya kana, maka sesungguhnya dia merafakkan isim dan menasabkan khabar. Wahia, dan dia yaitu kana wa akhwatuha adalah kana amsa asba adha wa dhalla bata wa shara wa laysa wa mazala manfakka manfatiha mabariha madama. Itu nanti akan dirinci fungsi dari masing-masing fi'il ini, menunjukkan apa, ada penjelasannya nanti. Wa ma tasarrafa minha, dan apa-apa yang bertasrif, yang ada tasrif, yang berubah-ubah, bersaraf. Dan apa yang bertasrif minha dari fi'il-fi'il tersebut, nahwu contohnya adalah kana yakunu kun asbaha yuslihu asbih, sehingga laisa ada tasrif, tidak ada laisa, tidak ada, cuma laisa saja. Yang tidak memiliki tasrif hanya laisa, yang lainnya memiliki tasrif. Ada yang tasrifnya itu tam, dan ada yang nakish. Tasrif tam yaitu ada fi'il fa'il madhi mudhari dan amr. Kalau nakis hanya fi'il madhi dan mudhari saja, tidak ada amrnya. Berarti bariha, bari ma bariha ma yabrahu, ma ibrah ada? Ya ada. Ma fadhi'a ma yafta'u ma bagai fi'il amr ada? Ya ada. Dengan juga infakka, cuma fi'il madhi dan amr, fi'il madhi dan mudhari saja. Zala, madhi dan mudhari saja. Kemudian syarahnya, kana wa akhwatuha wa ya kana amsa asbaha adha dhalla bata asara wa laysa ma zala man fakka ma fatiha ma bariha ma dama. Jadi di usahakan untuk dihafalkan akhwatnya ini. Amaluha amalannya, kana wafatuha amalannya adalah tarfa'ul isma, dia siapa? Kana wafatuha merafakkan isim, wa tansibu dan dia menasabkan al-khabara khabar. Misaluha contohnya ha, kana kembali pada kana wafatuha. Kana zaidun qa'iman, ya rabuhu kana, ya rabnya, ya rabuhu hak balik pada misal i'rab misal kana fi'lun madhin nasikhun yarfa'u al-isma wa yamshi bil khabara zaidun ism kana marfu'un wa ala madrafi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih qa'iman khabaru kana mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ya jelas ya, enggak perlu terjemahkan. Kana wa akhwatuha tanqasimu ila thalathati aqsam. Kana dan saudara-saudaranya kana tanqasimu terbagi ila kepada thalathati aqsam tiga macam. Ahaduha salah satu darinya, kepada salah satu aqsam, salah satu di antara tiga tersebut, ma ya'malu hadzal amala bila syartin. Ya, salah satu dari tiga macam itu adalah apa yang beramal hadzal amala dengan amalan ini bila syartin, tanpa syarat apa-apa. Tidak ada syarat. Ya, pokoknya kalau dia masuk kepada mubtada wal khabar, langsung dia beramal pada mubtada khabar tersebut sehingga menjadi isimnya dan khabarnya. Wa hiya samaniyatu alfadhin, dan dia, ya, dia salah samaniyatu alfadhin, ada 8 lafaz. Ya, yang apa? Yang beramal tanpa syarat. Yang beramal tanpa syarat. Ya. Dan dia adalah 8 lafaz, yaitu kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara. Ya. Hanya semata-mata dia masuk pada jumlah ismiyah, langsung dia beramal tanpa syarat apapun. Kemudian disebutkan di sini apa makna yang ditunjukkan oleh masing-masing dari fi'il. Kana wa hiya tufidu ittisaf al-ismi bil khabari fil madhi. Kana itu memberikan faedah ittisaf al-ismi, pensifatan isim bil khabari, pensifatan isim dengan khabar fil madhi pada waktu yang lampau. Kana al-bardu syadidan, ya. Kana al-bardu syadidan, ya. Kana sebelumnya, ya, kana karena ini menjelaskan ini apa pada waktu yang madhi, sebelumnya atau tadi, ya, nggak apa-apa. Yang jelas apa pensifatan pada pensifatan isim dengan khabar ini terjadi pada masa lampau. Ya, sebelumnya al-bardu syadidan, dingin itu syadidan, dingin itu apa syadid itu berat, sangat, ya sangat, ya, tadi dingin itu berat, atau berat sangat. Ini mensifatkan isim dengan khabar. Isimnya mana? Yaitu al-bard. Al-bard ini disifati dengan khabar. Khabar, ya. Sifatnya apa? Isim tersebut, ya, maka pensifatan ini disebutkan oleh khabarnya, yaitu jadi, ya, tadi rasa dingin itu sangat, ya, sangat ini bersifat, ya. Dia memberikan sifat pada isimnya. Kapan pensifatan itu terjadi pada isim? Yaitu fil madhi, waktu lampau. Tapi ya enggak mesti lampau, ya. Ada kalanya karena itu untuk takrif, untuk memberikan penjelasan. Misalnya apa? Kana Muhammadun akhuka. Apakah kemudian dahulu Muhammad adalah saudaramu? Enggak, yaitu Muhammad adalah saudaramu. Ya, kana adalah Muhammad adalah saudaramu. Kana Allahu ghafuran. Apakah dahulu Allah Ta'ala ini Maha Pengampun? Ya enggak. Allah adalah Maha Pengampun. Itu memberikan takrif. Ini tergantung pada konteksnya ya. Kalau misalnya kana Muhammadun taliban, dan sekarang dia talib. Kana Muhammadun taliban, berarti kana artinya apa? Adalah apa dahulu? Adalah. Kana Muhammadun taliban, Muhammad adalah talib, raja. Tapi kalau dia sekarang sudah bekerja, kana Muhammadun taliban, dahulu Muhammad adalah santri, pelajar. Nah, sekarang enggak, sekarang tajir, misalnya begitu. Amsa wa yatufidu ittisaf al-ismi bil khabari fil masa. Amsa memberikan faedah, tufidu nomornya hiyang malibada ini, hiya. Hiya tufidu, hiya. Wa yatufidu, dan dia memberikan faedah ittisaf al-ismi, pensifatan isim bil khabari, dengan khabarnya ya, fil masa, pada waktu sore hari ya. Jadi pensifatan itu sesuai dengan apa lafaz nawasifnya. Amsa Zaidun Zakiran. Amsa pada sore hari Zaidun Zakiran, Zaid ingat. Atau Zakiran bisa bermakna ingat, atau Zakiran berpikir. Zakara yadkuru Zakiran, Uskur Zakiran, Zakirun bisa bermakna berpikir atau ingat. Pada sore hari Zaid berzikir. Ya, berzikir saja karena kan zikrus sabah wal masa. Amsa Zaidun dzakiran. Asbaha ia tufidu ittisaf al-ismi bil khabari fis sabah. Dia memberikan faedah pensifatan isim dengan khabar, pensifatan isim pensifatan itu dengan apa? Yaitu dengan khabar. Ya. Ya, khabar itu pensifatan terhadap isimnya. Kapan? Fis sabah, pada waktu sabah, pada waktu pagi hari. Saya asbahal bardu syadidan. Asbaha pada pagi hari dingin itu sangat atau kuat. Abha wa yatufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi duha. Memberikan faedah pensifatan isim dengan khabar. Pensifatannya ini dengan melalui khabar. Kapan terjadinya pensifatan ini? Fi duha, pada waktu duha. Duha itu ma'ruf yaitu terbenamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Ya. Berarti jam 8 itu masih dikatakan duha, jam 11 itu masih dikatakan duha, sampai matahari itu tergelincir, berarti habis waktu duha. Mislu abha zaidun nasyitan. Abha yaitu pada waktu duha, kalau diartikan pada pagi hari, duha itu gak mesti pagi ya, jam 11 itu gak pagi tapi duha juga ya. Abha Zaidun nasyitan, pada waktu duha juga aja. Antara setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, pada waktu duha Zaid nasyitan, bersemangat. Dalla dalla wa yatufidu ittisaf al-ismi bil khabari fil nahar. Memberikan faedah pensifatan isim dengan khabar ya, pada waktu nahar, pada waktu siang. Dalla Zaidun nasyitan. Apa artinya, Pak Imam? ظل زيد نشيط صائما. Iya, pada siang hari Zaid berpuasa. Bata wa yatufid ittisaf al-ismi bil khabari fil lail, memberikan faedah pensifatan isim ya dengan khabar, ya dengan khabar, melalui khabar ya itu yang memberikan sifat. Kapan waktu ya? Fil lail, pada waktu malam. Bata Zaidun musallian. Apa? Ya, Muhammad. Iya, pada malam hari Zaid melakukan sholat. Sara wa yatufidu tahawwula. Sara itu dia memberikan faedah tahawwul, perubahan isim ilal halatil lati yadullu alaiha al-khabar, memberikan faedah perubahan isim kepada keadaan yang ditunjukkan oleh khabarnya. Ya, allati tadullu alaiha hal malibada al-halah. Ya, al-khabaru itu fa'al dari yadullu. Ya. Alaiha hal malibada allati, tapi allati itu na'at bagi al-halah. Yang dimaksud allati adalah al-halah. Kita ulangi. Sara itu memberikan faedah tahawwulul isim, perubahan isim. Kepada apa? Kepada keadaan yang khabar menunjukkannya, atau kepada keadaan yang ditunjukkan oleh khabar. Misal contohnya, saral ajinu khubzan, ajin adonan. Saral ajinu khubzan. Apa artinya ya, Mas Ali? Wah? Iya, adonan itu menjadi roti. Sorar yang menjadi perubahan, perubahan ya, perubah yaitu menjadi kepada sesuatu yang lainnya. Laisa wa yatufidu nafyal khabari, dia memberikan faedah nafyal khabar anil ismi, dari isimnya. Berarti khabarnya itu bukanlah termasuk isimnya. Khabar itu bukan isim lain. Laisa zakaru kal unsa, laisa, tidaklah laki-laki itu ka kal unsa. Apa yang kal unsa? Lagi, tidaklah laki-laki itu, iya seperti ka, seperti, tidaklah laki-laki seperti perempuan. Tidak salah. Laki-laki itu mas'ul, jadi penanggung jawab, perempuan itu yang di bawah tanggung jawabnya. Laisa dzakaru kal unsa. Asani yang kedua, ma ya'malu bi syarti taqaddumi nafyin. Yang kedua adalah apa yang beramal dengan syarat, ya, dengan syarat pendahuluan nafi. Dengan syarat pendahuluan, didahului nafi kita aja, maksudnya yang apa, gampangannya begitu. Dengan syarat didahulinya, didahului oleh nafi gitu maksudnya. Wahya arba'atu anwa'in, wahya wahwa arba'atu alfadin, dan dia huwa huwa kembali pada mayak malu bisyarat taqaddum nafyin, dan dia adalah empat lafad, yaitu zala, bariha, fatiha, wan fakka. Ya, semuanya artinya sama, yaitu apa, wahya tufidul istimrar, dan dia siapa, yaitu arba'atu alfad, memberikan faedah al istimrar, yaitu terus menerus senantiasa. Masalah, ma bariha, ma fadi'a, wa man fakka, artinya sama, semuanya artinya senantiasa atau selalu, pokoknya menunjukkan terus-menerus. Nahu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jari, ma zala. Ya. Apa? Fadal diartikan? Ini coba. Senantiasa Jibril Muasyakan, muasyakan ni. Muasyakan tu terhadap tetangga. Iya, akan tetangga, terhadap tetangga, terkait dengan tetangga. Muasyakan kepadaku, yaitu muasyakan kepadaku, yaitu wasiat. Di antara makna wasiat itu apa? Nasihat penting. Nah, wasiat. Walaupun makna lain wasiat itu apa? Yaitu peninggalan. Gak boleh seorang itu berwasiat. Ya, kecuali sepertiga atau kurang, tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ini wasiat juga. Wasiat itu apa? Sedekah untuk setelah kematian. Itu namanya wasiat. Sedekah untuk setelah kematian. Kalau aku mati, maka sedekahkanlah harta yang aku miliki sekian dan sekian. Ya, boleh, akan tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya kan? Kalau punya harta banyak, masa kemudian semuanya ditinggalkan untuk ahli waris, untuk diri sendiri, untuk akhiratnya, untuk kehidupannya nanti di alam barzah. Bagaimana? Maka tidak masalah seorang tatkala dia memiliki banyak harta, terus kemudian sebagiannya dijadikan sebagai wasiat, yaitu sedekah setelah kematian. Jadi syaratnya sepertiga atau kurang, tidak boleh lebih dari itu. Lebih dari itu akan apa? Memadharatkan ahli waris, sehingga ahli warisnya dapat apa kalau sepertiganya disedekahkan setelah kematian? Itu dapat apa enggak? Kasihan. Maka anta da'a auladaka aghniya'a khairun min anta da'aha apa? Alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan kemudian minta-minta kepada orang lain. Kembali pada dars. Nahwu contohnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wes sudah kita baca. Wanahu kaulika, dan contoh perkataanmu mabariha Zaidun qari'an. Apa artinya? Hamam? Senantiasa Zaid adalah qari, pembaca Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran, kalau membaca itu fiilnya, perbuatan, melakukan. Ya, mabariha Zaidun yakra'u. Senantiasa Zain membaca, yaitu yakra'u Al-Quran misalnya, atau yakra'u Al-Kitab, membaca Al-Quran atau membaca. Kalau qari', yaitu orang yang pembaca Al-Quran, seorang qari' gitu maksudnya. Senantiasa Zain adalah qari', gitu aja. Mafhum insyaAllah. Ma fati'a amrun zakiran. Sama artinya senantiasa. Senantiasa amr adalah orang yang berzikir. Man fakka bakrun musallian. Senantiasa bakar orang yang sholat. Yaitu bukan, maksudnya itu dia bukanlah orang yang meninggalkan sholat, tapi senantiasa bakar adalah orang yang sholat, ahli sholat itu maksudnya. Wasalisu yang ketiga, mayak malu bisyarti takut dumima. Apa-apa yang beramal dengan syarat didahului oleh ma masdariya al-zarfiyah. Ma masdariya, karena ma ini dia mentakwil fi'il kepada masdar zarfiyah karena menunjukkan waktu. Wahwa, dan dia adalah dama. Adalah dama. La ghairu, tidak ada selainnya. Wahia tufidu, dan dia dama. Tufidu memberikan faedah, penjelasan. Bayanal muddati, memberikan faedah, penjelasan muddah. Mudah yaitu waktu. Nahu qawlika, nahu qawli ta'ala wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan. Dia telah mewasiatkan kepadaku, yaitu menasihatkan kepadaku bis-salati untuk melakukan salat, waz-zakati dan menunaikan zakat, ma dumtu hayyan, selama aku hidup. Jadi selama aku masih hidup gitu. Madum itu hayyan, selama aku masih hidup. Ya, dama, madama itu diartikan selama. Ya, atau misalnya astami'u dars madamal ustadu mualliman, misalnya aku senantiasa ya awsani bisholati wazzakati ma kuntu hayyan ay muddata dawami hayyan. Muddah, ya, muddah ini menunjukkan dzaraf, maka yang dikatakan masdariyah adzarfiyah. Kemudian dawami ini dari masdariyah. Nah, masdariyah. Kenapa kok dikatakan masdariyah? Karena dama itu ditakwil kepada masdar dan menunjukkan dzarf yaitu muddah waktu. Ai muddata dawami. Selama aku hidup. Muddata dawami. Ya, selama dawami aku masih hidup. Kurang lebihnya gitu. Selama aku masih hayyan hidup. Wa makna qawli musannif rahimahullah ta'ala, dan makna perkataan musannif rahimahullah ta'ala, wa ma tasarrafa minha, dan apa yang bertasrif darinya, dari akhwatnya kana, ay min kana wa akhwatiha, minha yaitu min kana wa akhwatiha. Minha artinya adalah dari kana dan saudara-saudaranya. Fa innahu, maka sesungguhnya ya ya'malu, ya fa innahu ya'malu amalal madhi sawa'un kana mudhari'an au amran au ghaira dhalika. Takulu kana zaitun qa'iman wa yakulu zaitan qa'iman kun qa'iman. Ya. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia, ya, hu, yaitu mata syarafa minha, bali matamma, apa yang bersorof dari akhwanya kana, ya'malu amalan madhi, beramal dengan amalannya madhi. Sawa'un kana, baik dia yang bertasrif itu adalah mudhari' atau amran atau amr atau ghaira dhalika atau selain dari itu. Takulu, kamu katakan kana zaidun qa'iman, yakunu zaidun qa'iman, kun qa'iman. Ya. Maka dia beramal dengan amalan madhi. Baik dia itu mudhari atau amr. Ya. Maksudnya apa? Kalau fi'il mudhari, apakah dia beramal dengan amalannya madhi? Iya. Kalau dia amr, apakah dia beramal dengan amalannya madhi? Iya, sama. Ya. mudhari', maka dia beramal dengan amalannya madhi, dan amr juga beramal dengan amalannya madhi. Yaitu seperti kalau kana zaidun qa'iman, kalau misalnya yakunu, huruf menjadi yakunu, ya sama dengan amalannya madhi, yaitu yakunu zaidun qa'iman. Kalau kananya diganti amr yaitu kun, sama beramal dengan amalannya madhi, yaitu kun qa'iman. Hanya saja kun itu isimnya apa? Isimnya kana di situ yaitu dhamir mustatir takdiru apa? Anta. Isimnya adalah dhamir mustatir takdiru anta fi mahalli raf'in. Ya. Jadi gitu. Maksudnya apa yang bertasrif darinya, dari kana wa khawatuha yang bertasrif, yaitu kalau berubah menjadi mudhari atau berubah bertasrif menjadi amr, maka amalannya sama seperti kalau dia madhi. Ya. Abha, kalau dia berubah menjadi menjadi mudhari, ya sama beramal dengan amalannya abha. Abha yudhi. Dhalla yadhillu, bata yabitu, sora yasiru sir. Laisa enggak ada syarafnya. Jelas? Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, la yazalu lisanuka radban min dzikrillahi azza wa jalla. Ya, apa artinya? Pak Imam, la yazalu lisanuka radban, radban artinya basah. Min zikrillah, min sini salafiyah, yaitu min sabab zikrillah, karena sebab zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat i'rab. Al-i'rabu, fadal baca Muhammad. Ikhras, kanan nasu ummatan wahidatan. Wahidatan. Alamat nasbi al-fathatu al-zahiratu. Alamat nasbi al-fathatu al-zahiratu. Jelas ya? Berarti an-nas itu adalah isimnya kana, ummatan khabarnya kana, wahidatan apa tadi, Muhammad? Nad. Ya, wahidatan nad. Ya. Kemudian Ali, Mas Ali, laisa zakaru kal unsa, fadal baca. للتعذر ya, jadi laisa itu adalah fi'il madhi naqis. Apa yang dimaksud dengan naqis? Naqis itu yang butuh khabar namanya naqis, yang enggak butuh khabar namanya tam. Maka kana itu ada fi'il tam karena enggak butuh khabar ya. Dan tam, maka marfu'nya yang dinamakan fa'il. Ya. Kalau betul khabar nama ya naqis. Laisa juga naqis, karena enggak mungkin dia tanpa adanya khabar. Betul khabar. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara adzakaru ismu laisa. marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Kemudian kal unsa, berarti khabarnya berupa apa? Jumlah apa jumlah? Ali, khabarnya berupa apa? Shibhul, shibhul jumlah, yaitu jar majrur. Kal unsa, al kaf harfu jarrin, fal unsa ismun majrurun wa alamatu jarhi al kasratu al muqaddaratu al alifi man al umriha ta'adur. Ta'adur itu apa? Ta'adur itu isim yang diakhir oleh alif maksurah. Alif ta'adur, ta'adur artinya tidak bisa, ya, udur, tidak bisa. Kalau akhirnya wawu atau ya, namanya asikal, berat. Kalau akhirnya alif dikatakan ta'adur. Wal jar wal majrur muta'alliqan bi mahdhuf khabar laisa. Jar majrur keduanya terkait dengan mahdhuf ya khabar laisa. Apa itu yang dimahdhufkan? Kemudian khabar, jar majrur itu berkaitan dengan khabar, akhirnya apa? Akhirnya apa? Ada yang tahu? Kainun? Kainun? Kainun almus takirun, ya, kainun. Jar majrur atau zarf itu muta'alliq bi mahdhufil khabar, takdirnya adalah kainun almus takirun. Jadi khabar itu bukan jar majrur dan bukan zarf, akan tetapi khabar yang mahdhuf. Karena jar majrur wa zarf itu terkait dengan khabar mahdhuf, takdirnya kainun au mustaqirun. Kainun artinya ada atau berada. Laisa dzakaru kal unsa, tidaklah laki-laki itu keberadaannya seperti unsa, perempuan. Selesai. Wala yazaluna mukhtalifin, ya, sebelum dilihat, sebelum melihat ini, sebelum membaca i'rabnya, mana isimnya la yazal. Baca lihat, baca lihat i'rabnya. La yazalu apa isimnya? Apa? Isimnya la yazalu apa? Ya, amam. Babul jamaah. La yazali. Babul jamaah. Seperti kalau fi'il itu fa'ilnya bisa zahir dan bisa mutmar. Demikian juga di sini isimnya kana wa akhwatuha bisa zahir dan bisa mutmar. Ya, misalnya misalnya antum takra'una al-Qur'an, ya, takra'una, fa'alnya apa? Yaitu wawul jama'ah. Pembahasannya isim kana dan saudara-saudaranya itu sama sama seperti pembahasan apa? Fa'il. Fa'alnya apa? Bisa zahir dan bisa mudmar. La yazaluna, isimnya la yazal apa? Yaitu wawul jama'ah. Kalau la yazalani berarti alif tasniyah. Kalau la tazilina, la tazalina, berarti ya mu'annatha mufatabah. La yazalna berarti apa? Nun niswa. La yazaluna mukhtalifina, apa artinya? Aman? Dengan biasa mereka berselisih. Khabarnya apa, aman? Khabarnya la yazal yaitu mukhtalifina. Ya, padahal baca apinya juga. La. La harfu nafyin. Harfu nafyin nama hamlan min al-i'rab. Yazaluna yazalu fi'lun mudhari'un maf'ulun 'ala rafi'i sukun nun. Wa ghalat al-'ahd dhamir mabni'un 'ala sukun fi mahalli rafi'i ismun. Ismun la yazal. Ismun la yazal. الثالث مختلفين الخبر لإذنه منصوب وعلامة مجدية الياء نيابة عن الفرحة نيابة عن الفرحة لأنه جمع مذكر سليم لأنه جمع مذكر سالم لا يزال مختلفين kemudian lan nabraha alaihi akifina dan dilihat ihramnya isimnya lan nabraha apa kabar mustadir ucuban takdiru nahnu dan khabarnya apa amam akifina fadal wajah lan nabraha lan nabraha li akifina lan harfu nafsi wa harfu masyid salim nabraha salam mudhari masyukun di lan alamat nilfil fatiku wa shumha gamir masyidirun fiya takdiru nahnu alaihi jarum wa majuru ala harfu jarin fatha gamirun wa penyim al kasri fi mahali jarin wa jari wa majururin di alikoni fi akifina yana ikhim failin akifina khobar nabraha masyukun wa alamat nilfil alya'u niya bagi nifat yang tidak mengajukan syarat. Lan nabraha itu harfu nafyin wa nasmin istiqbal. Dikatakan nafyin karena menafikan, nasmin karena menasabkan, istiqbalin karena yang dinafikan adalah istiqbal akan datang. Nabraha akan tapi ini nafi ketemu nafi ya. Lan itu nafi, kemudian nabroha itu izala fatiha bariha semuanya itu nafi. Nafi ketemu nafi jadi isbat, penetapan. Lan nabroha alaihi akifin, senantiasa kami akan i'tikaf alaihi terhadapnya, padanya. Itu pada patung anak sapi, ini kaumnya Musa. Nabraha, kenapa kau mansub? Mansubun bilan, mansub dengan lan, sebab lan. Wala matunaswi alfadatu wasmuha dhamirun musadirun fiha takdiruhu nahnu. Ya nahnu, nabraha nahnu, nabrahu nahnu. Kalau abrahu ana, kalau tabrahu anta. Alaihi itu jar wa majrur ala harfu jarin wal ha dhamirun mabniun al kasri fi mahalli jarin wal jar wa majrur muta'alliqan bi akifin. Jar wa majrur itu keduanya terkait dengan akifin. Alaihi akifin. Ya, jar wa majrur itu mesti ada keterkaitannya. Padanya apa yaitu beriktikaf, perbuatan iktikaf. Ya. Liannahu ismu fa'ilin, dikarenakan dia akifin adalah isim fa'il. Ya, jar majrur dan dharf itu terkait dengan fi'il atau yang beramal dengan amalan fi'il. Ya. Dan yang beramal dengan amal fi'il itu apa? Masdar. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbaha, itu yang beramal dengan amalan fi'il. Bisa terkait dengan perbuatan fi'il atau yang beramal dengan amalan fi'il. Akifina khobaru nabroha. Jadi baca khobaru bukan khobarun ya. Khobarun nabroha bukan, tapi khobaru nabroha. Karena khobaru itu mudhaf, kemudian nabroha itu fi mahali jarin mudhafun ilai. Tapi enggak boleh dibaca nabrohin, khobaru nabrohin enggak boleh, karena harus sama seperti penukilannya. Nabroha, khobaru nabroha, karena majrurnya itu fi mahal, ya, yaitu posisinya saja, tempatnya saja yang majrur, tapi dia sendiri yang tidak sesuai dengan penukilan. Khobaru nabroha, kalau kita tahu nabroha itu sebagai mudhaf ilaih, ya berarti khobaru enggak boleh, khobarun nabroha enggak boleh. Akifina khobaru nabroha mansubun, yang mansub, yang mansubun itu na'at terhadap khobaru. Khobar nabroha yang mansub, wa alamatu nasbihi Al-ya'u liyabatan al-fathati li'annau jam'u wakari salimun. Kemudian matun duhayyan, mana isimnya dama, Pak Iwan? Matuntum. Tuntum sadar. Ya letak ya, bamir mutfasil. Hayyan sebagai apa, Pak Iwan? Dama, iya. Fadal baca, Pak Iwan. Matuntum. Ma zala Jibril yusini bil jar. Senantiasa Jibril menasihati aku terkait tetangga. Ma zala. Mana isimnya zala? Ma zala dan khabarnya Muhammad. Zala ya. Jibril ini dari khabarnya apa? Jumlahnya itu Yusin. Yusin jumlah fi'il wal fa'il. Ya fadal baca. Zala majadu nafiyah zala fi'il madhi nasikh narfa'il ismah infinitul khabara Jibril ismu zala bukan ismin zala tapi ismu zala memang tafilai marfu'un wa'ala madrafi ad-dammatu wa'ala madrafi ad-dammatu zahiratu ala akhirih kira-kira yusini fi'il mudara' fi'il mudara' marfu'un tajarudu al-nasi wal-kazim. Kemudian Yusi saya apa? Amir Mesyater dan Guru Hua kembali pada siapa? Jibril. Kemudian namanya namanya Min Wikoya, yakni itu Fi Mahal Naskin Mafulun Bihi. Yakni itu Mabni Gadis Sukun Fi Mahal Naskin Mafulun Bihi. Dan jumlah Yusi ini Sun Wal Fa'il itu Fi Mahal Naskin Fabar Zala khabar la yazal. Kemudian bil jari itu jar wal majrur muta'alliq bil fi'l yaitu yusini. Yusini bil jari. Ya, jar majrur itu mesti harus ada terkait dengan perbuatan. Ya. Berarti dalam bahasa Indonesia juga sama ya. Di dalam maksud maksudnya apa? Belajar di dalam maksud belajar. Di dalam maksud maksudnya apa? Sholat di dalam maksud. Ya. Ke pasar, apa maksudnya ke pasar? Belanja. Ke rumah maksudnya apa? Kembali ke rumah. Di Jakarta maksudnya apa? Bekerja di Jakarta. Ada keterkaitannya dengan apa? Perbuatan. Kalau ini terhadap tetangga apa maksudnya? Yaitu mewasiatkan terhadap tetangga. La yazalu lisanuka Rabban min dikrillah. Rabban Ali. Mana yang isimnya La Zal kami ada Rab. Mungkin mana khabarnya? Isimnya mana? قسام فهم قال الخبريه بقى رب الفضل ما كان يا جامع حرف جر من حرف جر لكن يا لا يزال لسانك ربا من ذكر الله لا يزال لا يتتل حرف نفي يزال فعل مضارع متصرف متصرف يعني تصرف من جالة لا يزال دري لا يزال دري لا جالة من جالة مرفوع يا مرفوع لا يزال مرفوع غرام مرفوع متجرد الناس والكاظم علامة رفيع الفتح الضمة لسانك اسم يزال مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه ردبا خبر زال خبر يزال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره من ذكر الله من ذكر جر مجرور ذكر مضاف مثل لفظ الجلالة الله يتم مضاف إليه خلاص يا أنت إشكال أنت ينتهي تأيكال بارك itu tak perlu kalau ada waktu.